Ada apa, Luni? Moni, tolong aku. Aku jatuh. Tadi ada yang menabrak aku. Tolong, Moni. Aku tidak bisa bangun. Aduh, apiku. Tolong. Hai kompor. Hai Luni. Wah, rajin sekali kamu. Sudah mulai bekerja memberikan manfaat bagi manusia ya. Hehehe, iya nih. Biasa, kalau sore hari seperti ini, tugasku membantu Ibu Bagus menyiapkan makan malam. Dan aku senang sekali bisa membantunya. Iya ya, kamu senang sekali kompor. Bisa membantu Ibu Bagus setiap hari. Kalau kami hanya bermanfaat saat listrik padam, sama seperti lampu minyak dan obor. Iya betul, tapi tidak apa-apa, kan setiap benda punya kegunaan masing-masing. Hei, lihat, sekarang aku sudah berteman dengan panci untuk memasak air, lalu bersama penggorengan untuk menggoreng ikan. Harumnya ikan goreng ini, senangnya. Aku bisa menghasilkan api biru yang selalu memberi manfaat. Nah, sepertinya tugasku selesai sore ini. Ibu Bagus juga selalu rajin membersihkan aku. Iya, aku tahu. Kan setiap hari aku melihat semua kegiatan di sini dari rak dinding di dapur. Betul, Moni. Kita bisa melihat semua kegiatan di dapur ini ya. Ah, tidak terasa hari sudah gelap. Selamat istirahat, kompor yang rajin. Iya, terima kasih, Moni. Nah, sepertinya sekarang giliran si lampu listrik deh yang memberi manfaat. Iya tuh, si lampu listrik sudah dinyalakan. Hai Lampi, bagaimana kabarmu malam ini? Kabar baik, Moni. Luni, senang bisa bertemu lagi dengan kalian. Malam ini, aku akan menerangi rumah ini agar kalian bisa tetap melihat di sekeliling kalian. Terima kasih, Lampi. Tugas kita memang menerangi sekitar kita ya. Tapi bedanya, kamu menerangi saat ada listrik, sedangkan aku menerangi saat listrik padam. Benar, Luni. Oh ya, bagaimana keadaan cuaca di luar? Apakah kamu sudah mendengar kabar dari si tiang listrik temanmu? Belakangan ini sering ada cuaca buruk. Aku berharap listrik tidak padam hari ini. Kasihan Bagus. Ia selalu merasa ketakutan kalau listrik padam. Ah, tidak apa-apa listrik padam, Luni. Kita kan selalu menemani Bagus bersama-sama. Bagus juga selalu mencari kita kalau listrik padam. Oh iya, aku hampir lupa. Tadi aku mendapat kabar dari si tiang listrik. Sepertinya malam ini angin kencang. Kabel yang dipegangnya terombang-ambing oleh angin. Tapi dia tidak tahu apakah listrik akan padam atau tidak. Ada apa ini? Wah, cahayaku berkedip-kedip. Aduh, sepertinya listrik akan padam nih. Wah, iya tuh. Sebentar lagi kamu pasti padam. Tuh kan gelap. Gelap sekali. Aku tidak bisa melihat, Bu. Ibu di sini, Nak. Tidak apa-apa. Tidak usah takut. Ibu sedang mengambil lilin. Nanti kamu yang menyalakan ya. Ya, Bu. Tapi cepat ya. Nah, ini lilinnya, Gus. Bu, lilinnya aku letakkan di meja satu dan di atas rak satu ya, Bu? Iya. Eh, Luni, akhirnya kita mendapat giliran untuk menarengi ruangan ini ya. Aku senang sekali. Iya, Moni. Aku juga senang bisa memberi manfaat pada manusia. Tapi aku agak khawatir. Bagus meletakkan aku di dekat tumpukan koran. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Aku jadi tidak berguna. Aku sedih. Tidak usah sedih, Lampi. Tugas kita kan bergantian. Tadi kamu sudah menerangi. Sekarang giliran kami. Ibu, di teras masih gelap. Mau dipasangin lilin tidak? Oh, kalau di luar kita pakai lampu minyak saja bagus. Kalau lilin bisa cepat padam terkena angin. Ini, ibu sedang menyalakan lampu minyak. Iya ya. Nah, sudah selesai. Tolong kamu gantungkan lampu minyak ini di tembok depan ya, Gus. Baik, Bu. Oh iya. Setelah memasang lampu minyak di teras, nanti kamu langsung tidur ya. Ibu juga mau tidur sekarang. Iya, Bu. Anak-anakku, setelah memasang lilin dan lampu minyak, Bagus dan Ibu pergi tidur. Moni, Luni, dan lampu minyak pun bersama-sama menerangi ruangan menggantikan tugas lampu listrik. Angin di luar kencang sekali ya, sampai-sampai masuk ke dalam rumah. Kamu bisa merasakannya juga, Moni? Iya, Luni. Bagaimana ini? Apiku bergerak-gerak terus. Aduh, aku harus berusaha menjaga apinya agar tidak padam. Aku harus bisa, aku harus kuat. Anak-anak, dengan sekuat tenaga, Luni dan Moni berusaha menjaga agar api mereka tidak padam tertiup angin. Namun tiba-tiba, ada dua ekor tikus berlari saling mengejar. Mereka berlari ke atas meja dan menabrak Luni. Aduh, ada apa Luni? Moni, tolong aku. Aku jatuh, tadi ada yang menabrak aku. Tolong Moni, aku tidak bisa bangun. Aduh, apiku, tolong. Aduh, bagaimana ini? Luni, itu apimu. Aduh, Luni, korannya terbakar apimu. Bagaimana ini? Anak-anak, dengan cepat api Luni membakar koran, menjalar ke gorden, dan langsung naik ke langit-langit rumah. ruangan menjadi panas. Karena merasa hawa tiba-tiba menjadi panas, ibu keluar dan melihat api yang mulai membesar di ruangan depan. Ibu panik, kemudian segera mengajak Bagus keluar rumah. Mereka berdua sangat ketakutan. Padahal ayah sedang pergi keluar kota. Ibu membunyikan kentongan. Orang-orang lalu berdatangan dan segera membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Karena api semakin membesar, ibu pun menelepon pemadam kebakaran. Tak lama kemudian, mobil pemadam kebakaran datang. Dengan sigap, para petugas bekerja keras memadamkan api di rumah Bagus. Setelah setengah jam, petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Akhirnya api berhasil dipadamkan. Syukurlah apinya dapat dipadamkan ya Gus, sehingga rumah kita tidak habis terbakar. Syukurlah Tuhan masih melindungi keluarga kita. Tapi aku masih takut, Bu. Tidak apa-apa, Bagus. Ibu juga takut. Tapi ini sudah berlalu dan kita harus bersyukur karena keluarga kita masih diberi keselamatan. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak akan terjadi lagi di rumah kita. Anak-anakku yang pintar, demikianlah cerita tentang kisah dua lilin. Senang bukan mendengarkan ceritanya? Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Ya, benar anak-anak. Berhati-hatilah jika melakukan suatu pekerjaan, terutama yang berhubungan dengan api. Kalian tahu sebabnya? Karena api kecil bisa menjadi sahabat bagi kita, sedangkan api besar berbahaya bagi kita. Anak-anak, dari cerita tadi, kalian dapat mengenal beberapa suara. Apakah kalian masih ingat suara ini? Bagus! Kalian sudah bisa menebak suara menyalakan korek api. Nah, coba kalian dengarkan suara ini. Suara apa ya? Hebat! Kalian sudah bisa menebak suara benda yang terbakar api. Sekarang, siapa yang tahu suara apakah ini? Anak pintar. Ya, itu adalah suara angin yang berdesir kencang. Nah sekarang, siapa yang bisa menirukan suara ini? Wah, hebat! Kalian sudah bisa menirukan suara sirene mobil pemadam kebakaran. Nah, anak-anakku yang pintar dan hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam cerita yang lain.